Mitra bisnis, pengusaha menjerit soal waktu mengeluarkan barang di Tanjung Priok yang semakin hari semakin lama, menyebabkan ongkos logistik membengkak. Sekarang perlu waktu 2 minggu untuk mengeluarkan barang dari sebelumnya 4-7 hari. Bea Cukai dan pengelola pelabuhan saling tuding soal masalah ini. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekjen Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia, Ahmad Ridwan Tento. Pak Ahmad, apa komentar Anda soal ini? Yang saya dengar, yang saya alamin sekarang, untuk ngeluarin barang sulit itu karena macet di jalan rayanya. Udah dicari solusinya di pengosongan-pengosongan, tapi tetap saja pengosongan tidak bisa berjalan karena semua truk itu datang dalam waktu bersamaan gitu. Tapi kalau Anda minta statement saya yang kejadian beberapa minggu lalu, ya, udah dirapaskan, udah ada kesepakatan sama-sama untuk mencairkan kepadatan yang ada di terminal, ya kan? Nah, tapi kepadatan ini mau dicairkan, sekarang permasalahannya ini untuk mengeluarkan barang dari dalam Tanjung Priok ini macetnya luar biasa gitu loh. Kalau jalur hijau saya rasa begitu orang memberikan dokumen, memasukkan PIB, saya rasa langsung klik kalau jalur hijau. Jalur merah ya ada pemeriksaan, ya kan? Yang lama adalah penarikannya karena tentunya bergantian. Dan dari kesiapan alat angkutnya dari tempat pemeriksaan fisik itu tersebut, ya kan? Untuk pemeriksaan fisiknya sendiri, kalau barang sudah siap, sudah diputuskan juga oleh Bea Cukai, kalau tidak ada wakil pemilik barang atau pemilik barang akan dilaksanakan pemeriksaan jabatan, gitu. Dan ini sudah dirapatkan dengan Mamenku semua pada minggu lalu maupun minggu ini. Setelah dicari solusi untuk pengeluaran barang yang sudah SPPB, yang sudah etiket dikeluarkan ke Marunda, yang masih belum ada etiket, belum ada SPPB-nya, di PLP-kan, yang harus delivery, segera didelivery-kan. Tapi kenyataannya, karena semua berdatangnya berbarengan, ya kan? Baik ekspor yang mau di-stack di pelabuhan, maupun yang mau di-delivery impor, maupun antar pulau, datang berbarengan. Akhirnya terjadi stagnasi. Yang sudah terjadi mulai minggu lalu. Udah hampir 10 hari nih seperti ini. Tentunya ada permasalahan juga, ya kan? Kalau di hijau sih saya rasa normal-normal saja. Tapi begitu mau dikeluarkan, mau delivery, ya kan? Sudah dapat SPPB misalnya. Sudah dapat juga etiket. Karena angkutannya juga macet, belum bisa menyelesaikan kontainer yang sebelumnya, ya kan? Kan akumulatif terjadi kelambatan untuk angkutan peti kemas yang baru selesai SPPB tersebut. Akhirnya dampaknya kontainer tersebut terlambat pengeluaran. Padahal jalur hijau, tapi terlambat pengeluaran karena akses jalannya juga. Sekarang memang sedang diperbaiki untuk jalan tol. Walaupun ada dua jalur yang bisa dipakai. Tapi kalau satu jalur tertutup, misalnya ada satu truk mogok di situ, selesai juga semua, macet juga. Gitu. Kita mengharapkan ada satu komando, gitu. Satu komando yang mengatur ini, ya kan, baik di dalam maupun di luar pelabuhan, agar truk-truk untuk mengambil peti kemas impor atau antar pulau untuk delivery, maupun yang ekspor untuk di stack di sana, maupun yang domestik, itu datangnya tidak bersamaan. Sekarang ini kelihatannya bersamaan semua. Apakah itu nantinya pakai schedule atau bagaimana, dan juga mempunyai tempat untuk menunggu sementara. Kalau kita hitung, jalanan yang terpakai untuk tempat menunggu ini kurang lebih ada 10 km terisi oleh truk semua dengan lebar jalan kurang lebih 14 meter. Berarti totalnya ada 140 ribu meter persegi. Itulah yang harus disiapkan lokasi untuk tempat menunggu 14 hektar. Tapi di mana di Tanjung Priok ada lahan seluas itu? Berarti harus disiapkan di barat ada satu lokasi, di timur ada satu lokasi, di selatan ada satu lokasi yang berdekatan dengan Tanjung Priok. Melihat kondisi ini, Pak, kerugian seperti apa yang akan timbul? Semua pihak akan rugi. Importir rugi karena menambah biaya logistik, ya kan? Menambah biaya demurrage kontainer, ditambah biaya penumpukan. Belum standby buruh di pabrik atau di gudang untuk bongkar barang, akhirnya terlambat. Demurrage kontainer timbul, kita harus bayar tambahan. Yang harusnya misalnya dia mungkin satu hari dapat satu rit, karena sekarang macetnya luar biasa, mungkin dua hari baru satu rit. Harus diambil keputusan, harus diambil tindakan yang paling bagus untuk semua pihak. Kenapa ini macet? Kenapa ini macet? Kita cari masalahnya. Karena tidak ada tempat untuk menunggu di sekitar Tanjung Priok ini. Tentunya kita harapkan pelabuhan Tanjung Priok juga punya tempat parkir untuk menunggu. Bukan parkir menginap ya, tapi untuk menunggu sampai di dalam terminal ini sudah siap kargonya untuk dikeluarkan atau sudah siap tempatnya untuk memasukkan kontainer untuk ekspor atau untuk antar pulau. Demikian Sekjen Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia, Ahmad Ridwan Tento. Saya Wendy Lim.